الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين وأمر بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفرق والتنازع في كتابه المبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو القلب الرحيم والخلق العظيم وسيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا وخلق النار لمن أوصاه ولو كان خرا قرشيا أو كما قال جماعة yang berbahagia marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang sebenar-benarnya takwa sehingga perjalanan hidup kita sekalian selalu di dalam naungan bimbingan taufik dan hidayah Allah beserta ridha Allah subhanahu wa ta'ala sehingga akhirnya kita akan mendapatkan rahmat di akhir hayat kita sekalian diberi hadiah husnul khatimah. Jemaah Jumat yang berbahagia, kita sebagai muslim, sebagai mukmin, barusan kita keluar daripada jenderalnya bulan karena bulan Ramadan dikatakan sayyidah syuhur, jenderal daripada bulan. Maka dalam hal ini kaum muslim yang berbahagia, kita di dalam bulan Ramadan digembleng dan ditempa, dididik dan dilatih segala macam pendidikan yang diaturkan oleh Rasulullah dilakukan oleh segenap kaum muslimin dan mukminin. Kemudian kita melakukan keluar daripada bulan Ramadan memasuki hari raya Idul Fitri. Mari kita korek diri kita masing-masing hasil dampak daripada bulan Ramadan tersebut. Masih membekaskah latihan-latihan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Di antaranya kejujuran dan keikhlasan. Masih membekas diri kita masing-masing. Maka dengan demikian kaum muslimin yang berbahagia, kalau masih membekas syukur, alhamdulillah, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita sekalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berada di dalam bulan Ramadan melakukan semua perintah Allah dengan ringan dan tegas, setelah kita keluar dari Ramadan masihkah tetap ringan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah? Masihkah giat di dalam melaksanakan perintah Allah? Masihkah mau melakukan perlarangan-larangan Allah? Mari kita korek kaum muslimin yang berbahagia diri-diri kita masing-masing. Nah, pertanda amalia-amalia kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama di dalam bulan Ramadan, kita keluar daripada bulan Ramadan semakin meningkatkan pendekatan diri kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin giat melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah pertanda bahwasanya ibadahnya di dalam bulan Ramadan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, semampang kita sekalian masih ada umur, sisa umur yang ada pada diri kita sekalian, mari kita gunakan sebaik-baiknya pendekatan diri, peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, umur inilah yang akan dimintai pertanggungan jawab kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qadama abdin hatta yus'al an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu au kama qala. Tidak akan bergerak kita-kita sekalian di hadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sehingga akan dimintai pertanggungan jawab, an umrihi fima afnahu, tentang umurmu habis kau gunakan untuk apa. Jadi kalau demikian kaum muslimin yang berbahagia, umur adalah merupakan modal pokok bagi kita sekalian. Mari umur yang ada jangan kita sia-siakan, kita gunakan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok diri kita masing-masing, sudah umur berapakah kita-kita sekalian ini. Kalau umur kita yang telah habis isinya amal soleh, perjuangan menegakkan agama Allah, mensiarkan agama Allah, mempertahankan agama Allah, melaksanakan amal soleh, infak dan sedekah, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diterimanya. Namun sebaliknya kaum muslimin yang berbahagia, kalau umur yang habis isinya mungkar, maksiat, bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah mengadakan pemutihan agar habisnya umur kita sekalian tetap di dalam kepemutihan dengan baik. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, selama umur kita masih ada, kita dalam keadaan bagaimanapun, kita bisa, masih bisa melakukan taubat, melakukan taubatan nasuha, membaca istighfar dan lain sebagainya. Sebab dosa-dosa kita ada dua macam, baik itu dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala atau dosa terhadap sesama manusia. Kalau kita dosa kepada Allah, persyaratannya cuma tiga: berhenti tidak melakukan dosa, yang kedua menyesal atas dosa yang pernah dilakukan, kemudian yang ketiga niat tidak akan mengulangi kembali seumur hidupnya. Itu baru dinamakan taubat. Kalau kita berdosa kepada sesama manusia, itu ada empat: berhenti tidak melakukan salah dan dosa terhadap sesama manusia, menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dilakukan, tidak akan mengulangi kembali seumur hidupnya, yang keempat minta halalnya. Nah, kalau sudah terpenuhi empat-empat itulah yang dinamakan taubatan nasuha. Maka bagi siapapun kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan puasa, kita melakukan salat, kita melakukan zakat, kita melakukan haji, insyaallah afallah amma salaf. Itu kalau kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita berdosa kepada sesama manusia, ini harus minta halalnya. Sebagaimana yang didawukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu madlamatu li akhihi min irdi aw syai' falyastahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman, penganiayaan terhadap saudara-saudaranya, min irdihi, mengganggu kehormatannya, aw syai' atau sesuatunya yang diganggu, falyastahallalhu minhu al-yawm, maka bersegeralah minta halalnya hari ini. Jadi kita dituntut kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita merasa bersalah dan berdosa terhadap sesama manusia, maka segeralah kita minta halalnya. Tidak tunggu hari raya Idul Fitri, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kalau kita merasa bersalah terhadap siapapun, terhadap atasannya, bawahannya, karyawannya, pada bosnya dan lain sebagainya, dan pada pimpinannya, ya sekarang juga segeralah minta halalnya. Apa sebabnya kaum muslimin yang berbahagia? Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum kita kedatangan tidak memiliki harta uang dinar dan dirham. In kana lahu amalun saleh, manakala kita sekalian ini memiliki amal saleh, ukhida minhu biqadri madlamatihi, diambil, digunakan untuk membayar sekedar kezalimannya. Wa illam yakun lahu hasanatun, manakala sudah habis kebaikan-kebaikannya, ukhida min sayyidi sahibihi wa humila alaihi aw kama qala. Kalau sudah kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan salah orang-orang yang dizalimi itu, dibawakan ke sana kaum muslimin yang berbahagia. Maka Rasulullah saking takutnya kaum muslimin yang berbahagia, di waktu beliau menyampaikan khutbah wada, di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, man akhadtu lahu malan fa hadza mali, barang siapa yang pernah aku ambil harta bendanya, maka ini harta benda kami, ambillah. Falyakhud minhu, maka ambillah untuk gantinya. Wa man darabtu darbatan, barang siapa yang pernah aku pukul sepukulan, falyaktasu minni qabla yaumil qiyamah, maka segeralah balaslah hari ini sebelum kedatangan hari kiamat. Nah kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak hanya membuat halal bihalal cuman sebagai simbol, namun setelah itu melakukan dosa dan salah kembali. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah semampang kita masih ada umur, kita gunakan kesempatan untuk mohon halalnya, terutama kepada suami istri, tetangga kanan kiri dan lain sebagainya. Manakala kita bersalah, bersegeralah kita minta halalnya pada hari ini juga. Kaum muslimin yang berbahagia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'al, tentang ilmu yang kamu dapatkan, apakah itu ilmu urusan duniawi atau ilmu urusan ukhrawi, dikerjakan untuk apa ilmunya? Setelah mendapatkan ilmu, apa untuk digunakan untuk memandaikan bangsanya, atau digunakan hanya untuk minteri bangsanya? Ini akan ditanyakan kaum muslimin, akan dimintai pertanggungan jawab. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta benda yang kita miliki, dari mana cara menghasilkan, kemudian diinfakkan kemana ia membelanjakan. Maka urusan harta benda dari depan ditanya, pun dari belakangnya akan ditanya. Mari kita korek diri kita masing-masing. Yang terakhir, yang keempat, wa an jismihi fima ablahu, gagahmu, hebatmu, itu rusak kau gunakan apa. Jadi empat macam ini kaum muslim yang berbahagia, dan pasti kita sekalian memiliki. Tentang umur kita memiliki, mari sisa umur yang ada ini saja kita gunakan dengan yang sebaik-baiknya untuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kaum muslim yang berbahagia, kalau kita sudah minta halalnya terhadap sesama manusia, disitulah kita akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ada maqalah mengatakan, lil mu'min khamsatu ayat, bagi orang yang mukmin memiliki hari raya. Jadi kalau hari raya kita di dunia ini cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Namun kalau kita sebagai mukmin ini memiliki lima hari raya. Kulli yaumin yamuru al mu'min wa la yuktabu dhanbun. Setiap hari, setiap berjalan, tidak pernah tercatat dosa-dosanya. Maka untuk ini, agar supaya dosa kita tidak tercatat kaum muslimin, begitu berdosa cepat kita melakukan istighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sama manusia, segera minta halalnya, insya Allah di situ tidak akan tercatat dosa-dosa kita sekalian. Kemudian itulah hari raya yang pertama. Hari raya yang kedua, al-yawm alladhi yakhruju fihi minab dunya bil iman wa syahada wal ismat min kaidi syaitan. Hari raya yang kedua adalah kita keluar dari alam dunia, yaitu bil iman, dengan membawa iman, wasyahadah, dengan membaca syahadat, wal ismat min kaidi syaitan, selamatkan dan dijaga dari gangguan syaitan. Sebab ketika ruh mau lepas, kaum muslimin yang berbahagia, disitulah perjuangan terakhir untuk kita-kita sekalian. Sa'id al-Saki, berbahagia atau celaka, neraka atau surga, itulah perjuangan yang terakhir. Mudah-mudahan kita-kita sekalian di akhir hayat kita sekalian dapatlah kiranya mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma amin. Itulah hari raya yang kedua. Kemudian hari raya yang ketiga bagi kaum mukmin, Al-yawmal ladzi yujawwizu fi sirat wal ya'manu min ahwal qiyamah. Lewat di atas sirat penuh dengan keselamatan, selamat sampai ke tempat tujuan, dan diselamatkan daripada huru-hara hari kiamat. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang berbahagia, al-yawmal ladzi fihi yadkhul jannah wa ya'manu minal jahim. Selamat dimasukkan surga dan tidak mampir ke neraka jahim. Itulah hari raya yang keempat. Hari raya yang kelima, al-yawmal ladzi yanzur fihi rabbahu, yaitu di dalam surga kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk semuanya ini, lima-lima perkara ini, kaum muslimin yang berbahagia, untuk dapat kita raih dan kita gapai, mari sisa umur yang ada kita gunakan untuk membersihkan diri-diri kita sekalian dari dosa dan noda terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, atau dosa dan noda terhadap sesama manusia, sehingga kita sekalian dalam rangka untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala diiringi dengan naungan taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya akan mendapat kita ridha Allah subhanahu wa ta'ala dunia sampai di alam akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatan minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني فيه من الآيات وذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد.